lapan. Tinggalkan puing cinta, berserakan. Kering sudah tanah harapan, saat cinta terbang ke awan. Makin kelam semua warna kehidupan. Wow. Ada yang pergi menembus kegelapan, menghitung waktu terbuang sia-sia. Hilang sudah semua impian, saat langkah pudar tujuan. Kelelahan makin menerjang perjalanan. Menuju arah yang